الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من يدي القدوم المنكوس ومأمون لحظتنا وعزين الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الإكرام الصحابة وقال الله التابعين من العلماء والأولياء الصالحين خصوصا إلى الله سيدنا حسن البصري سيدنا المجد البغدادي والسيد الشيخ عبد القادر العلماء وعلى كل من هو بشرف الصالح الى حضرة النبي الفاتحة. رب العالمين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم ذا كل حق كتب ويكتب أبد الأبدين وإلا رد ذاتنا رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين فقد رضي الله sekalipun benar adanya. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu kamu mengupat saudara sendiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mengatakan yang sebenarnya ada pada saudara kami itu. Kata Rasulullah, jika tidak ada pada saudara kamu, itu namanya mengada-ada. Jadi jelas bahwa ghibah adalah menyebut saudara seagama dengan sebutan yang dibencinya, walaupun benar keadaannya. Seperti ente bakhil, walaupun benar orang itu bakhil, kita mengatakan orang itu engkau ini engkem, itu namanya mengupat, walaupun inya memang engkem juga. Ini hampir setiap kita duduk-duduk itu kada sunyi daripada ghibah. Oleh sebab itu, guru-guru kita sadar dan memimpin kepada muridnya yang akan datang. Beliau itu hobinya duduk menyendiri. Karena untuk menyelamatkan diri dari penyakit-penyakit diantaranya ghibah. Karena orang mengatakan orang ini pasti dengan ada kawannya. Kalau sendirian, masa bapander sendirian, gilaan ngarannya. Almarhum Guru Haji Husin Ali ada acara di rumah Sidin, waktu bakal kawinan anak Sidin itu lawan Guru Ibad. Almarhum Guru Husin Ali itu berjalan ke laut, ke dapur, berjalan ke dapur, ke laut, kada singgah-singgah. Melihat lawan, aku ujar Sidin unda zainye ma iwak-iwak banaraja. Iwak itu kan hanya berjalan, itu iwak itu. Artinya kada bersinggah-singgah. Menyebut bersinggah, omong itu kaya mana. Arwah Guru Seman bertunduk aja. Kada tapi bepandar. Arwah Guru Bangil mesam aja. Kada tapi bepandar. arwah kurbannya di rumah aja lawan di pohon mondok. Batis idin berjalan ke pohon mondok lawan sama masjid, itulah batis kurbannya. Ini supaya diperhatikan. Fabi huda rumuk tadi. Pekerjaan guru-guru kita itu diikut. Bukan kata-kata beliau, pekerjaan beliau. Karena yang dinamakan guru kita adalah yang kita ikut hal mereka. Bukan guru kita yang kita dengar perkataannya. Syaikhuka man akhadta halahu wa laisa syaikhuka man sami'ta qawlahu. Kalau guru bangil kadang membaca khutbah di masjid, maka murid sidin jangan jua bawa wani membaca khutbah, karena guru kan kacawali guru menyuruh nyawa unda suruh memadahi unda, lalu si murid memadahi pian guru ae harus takwa kepada Allah. Ittaqullah, hai guru-guruku takwalah kepada Allah. Yang menyuruh gurunya takwa, muridnya Masjid Abuya yang di atas gunung, selain daripada tanahnya halal, bangunnya halal, hawanya pulang udaranya mendukung lawan kita tafakkur nikmat. Khotibnya tamunya nang mengaji di sini, khutbahnya nang dibacanya Quran dimaknai habis. Hadis dimaknai tuntung. Kadang-kadang sekali berpidato kadang-kadang. Maka insya Allah makbul, diterima Allah. Memang aturannya itu khutbah adalah wa'ad nasihat. Tidak ada nasihat yang paling cocok selain dari Quran dan hadis. Jadi cocok kadang-kadang. Mbah dibaca Quran maknai tuntungan. Bari baca hadis maknai tuntungan. Tak banyak sabihis lawan hal asa daripada khutbah. Nangka itulah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yaksurul kufabal jumaiyah wa yutiru salat. Rasulullah panjang sumbahyang, khutbahnya handap. Jadi bahasa Indonesianya di Masjid Abuya hanya ma'arfiakan Quran yang dibaca tadi dan ma'arfiakan hadis yang dibaca. Berdoa, mudah-mudahan kita kau melaksanakan perintah Quran tadi dan hadis tadi. Ujarnya hadis, barakallahu li wa lakum fil Quran yang azim. Sudah alhamdulillah, Rasulullah. Ujur bana maka itu sudah. Cuma aku dua kali sudah sembahin Jumat di sana. Mbahnya bulik ke kanan, ke kiri. Jadi ujar kawan, kenapa nanti yang lihat ke kanan, ke kiri? Dalam hatiku ada yang dicari ini. Kada kelihatan di kanan, di kiri, orang bajual banyu pantat. Nih, tuh. Banyu pantat di sana. Nang habang warnanya itu dibuat di es, setengah hari nyaman benar surga guru supaya puan panata ya maaflah karena kesalahan menyupan mata. Aduh buat di es bah so lagi sebotol halus itu pada cukup. Ujar dokter, pian penyakit ginjal kada boleh lebih dari 2 botol minum sehari semalaman. Cuma jarku botol nang ganal kah? orang penyakit ginjal kada boleh minum banyak lebih dari 2 cangkir jerbut cangkir ganal. Kan cangkir ada nang ulang bejual papan tu kan ganal mana cangkirnya. Alhamdulillah Tuhan menjagakan aku dengan adanya penyakit ginjal yaitu kista pada ginjal nang baimbai lawan jadinya badan penyakit itu baimbai lawan mulai badan dijadikan sampai wayah ini jadi seumur awak penyakitnya itu kada ada obatnya dan ini satu juzuk dari badan handak tadi ginjal kada ada obatnya ada cuci darah ini cuma ganti bakame banyu nang di awak tadi kan mestinya keluar bakame di palo nah ini tetuyuk di parut lalu itu nang di kurap dikeluarkan seminggu dua kali kekuatan aku ingin 4 liter nang kawa ditarik sedangkan banyu lebih dari 4 liter dicoba 5 liter maka aku hendak siuk kada tahan doakan aja mudah-mudahan panjang umur dan diberi Tuhan afiat. Jangan koler, jangan bakhil mendoakan. Ya Allah doakan, ulun mendoakan lawan pian minta lawan pian supaya Zaini Abdul Ghani panjang umur, sehat afiat. Itu doakan tengah malam ke tengah hari. Doakan ya. Insya Allah doa bi zahir baik makbul. Nabi pangbucap nang kaita. Dan terasa doanya orang banyak ada habaib baucap lawan dia aku ikam jangan khawatir atas artinya terganggu kesehatan ikam sebab ikam ini termasuk hamba nang makmur doa makmur doa itu makmur jadi artinya banyak benar nang mendoakan. Ada orang Kristen bocor jantungnya, jantung bocor. Tuh kayak bawa obat sudah. Pahabisannya operasi juga. Nang bocor tadi ditatap, disambung. Datangnya lawan pastor. Pastornya itu menyuruh nyawa malam ini sama laman berdoa. Unda mendoakan juga ujar si pastornya neta. Berdoa semalaman lalu esok dioperasi cagarnya neta. Si pastornya tadi berdoa juga. Sekali esok dibawa ke rumah sakit diperiksa kada ada lagi bocornya hilang. Jadi jurnya ujarnya si dokter ujarnya si nang pasiennya tadi dasar hebat Tuhan Yesus. Padahal Nabi Isa itu bukan Allah, makhluk Allah juga, roh dari Allah, artinya julukannya roh dari Allah, bukan rohnya Allah. Tuhan hidup kada memakai roh, kalau hidup memakai roh sama kita, maka Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Julukannya roh dari Allah kurang bersih apalagi Allah Ta'ala yang dipintai sedangkan meminta lawan Nabi Isa aja sudah dikabulkan hampir bocor jantungnya profesor dokter insinyur nang berbicara hari Kamis tadi tahu kaikam sekali mulih ke rumah menampayakan tangan bakat ditatap urat tangannya. Kenapa? Karena inya operasi jantung. Jadi dada digergaji. Nah ini, dada ini kan tulang digergaji. Dibuka. Lalu jantungnya itu ada di situ nang buntu. Lalu di lubang di sini. Nah urat yang di tangan tadi disambungkan jadi selang. katublah sini. Nah itu. Jadi ujar Sidin, aku ini stres. Kada hilang-hilangnya takutan. Kalau pina jantung ini buntu. Amun dia buntu jantungnya kada kau bahinak lagi. Jion. Jadi stres terus di sini takutan terus. Kita kan kada tahu kalau stresnya paling-paling leres. Jadi mendengar pembacaan kita di sini, menyaksikan di sini bahwa kita di sini berami-rami, di samping berami-rami itu belajar mengenal Allah dan belajar yang diharamkan Allah. Beliau tertarik. Beliau berniat dan berucap kawan-kawan, mudah-mudahan 3 bulan kawa datang sekali kemari. Karena memang tugasnya seluruh Indonesia. Itulah munnya naik pangkatnya sekali aja lagi jadi Menteri Kesehatan. Jadi jar kita Menteri Kesehatan handak jua kesekumpul sini. Ada yang disampaikan ujarnya, kena aku mengawali. Memang kesehatan ini termasuk 5 dari kewajiban yang fardhu ain. Hifdzu nafsin, menjaga diri, menjaga kesehatan diri, itu fardhu ain. Hifdzu dinin, memelihara agama. Hifdzu malin, menjaga harta. Menjaga nasab, ya nang jadi nikah, nang sok, supaya turunannya jangan rusak. Menjaga irdin, menjaga kesupanan, kasopanan dijaga, jangan merusak kasopanan, harus sopan. Seperti jangan bersifat toma. Sebab itu apabila toma, ada aja bisi sehendak pulang mengambil di turang. Kada tahu sopan, ujar bahasa banjar. Menjaga jangan kita sopan, itu hukumnya perduai. Menjaga kasupanan. Jadi kita wajib sopan. Wajib menjaga harta. Wajib menjaga keturunan, menjaga kesehatan, menjaga agama. Di sini artinya dosa dimuntung nomor 1 adalah mengutap. Maksud mengupat di sini mundung manguya akan saudara seagama, disebut saudara. Kalau kita bujur-bujur memikirkan kata-kata saudara, saudaramu dan sanakmu, dan sanak bukan dan sanak seumah, bukan dang sanak sa bapak, dang sanak sa Islam. Sedangkan Islam ini nikmat yang paling besar. Jadi kita sudah disatukan di dalam satu nikmat yang besar, yaitu Islam. Saudara sa Islam. Jangan kita ganggu, jangan kita rusak Islam itu dengan sebab kita mengupat sesama sadang anaknya. Kalau mengupat kurang Islam, sekurang-kurangnya dosanya dosa besar. Lamun mengupat disertai menghinakan, mungkin menjadi murtad. Itu bahayanya. Makanya memandir orang ini nyaman banar. Kadar-kadar bahwa pandir itu apabila didengar oleh orang itu tadi, kadar senang hatinya. Ada orang sekumpul sini belayar, lalu di pesawat tatatai duduk lawan orang nang bukan orang Martapura. Nang bukan Martapura ini bakal pun lawan orang sekumpul tadi di pesawat, ikam di mana tinggal? Jawabnya di sekumpul. Oh, dekat seorang kiai yang apabila bersalaman bayar 5 juta itu kah? Ya. Menangis orang sekumpul ini tadi. Mahabaratan lawan aku. Sampai ke itu guru ejar orang menguya di pesawat. Apabila bersalaman nontian mesti 5 juta bayar. Lamun kada bayar kada kau bersalaman. Hatiku sakit karena aku manusia dan karena aku pulang kada bisi uma bapa lagi dan kada bisi marina lagi dan kada bisi dang sanak laki-laki dan aku didauri penyakit nang kada ada obatnya. Sekarang seminggu 2 kali dicuci darah 5 jam bakujuran. Panas dan sakit, padih dan sebagainya, kerang dan lain-lainnya. Teganya orang itu menyambat orang kaya itu. Padahal ikam-ikam rancak aja bersalaman non aku gratis. Bujurlah. Nang 5 juta, nang 3 juta itu orang yang membari. Rasulullah apabila orang bahagiah kada pernah menolak. Sedikit atau banyak kada pernah menolak. Tapi kalau sedekah Nabi menolak. Sebab itu bukan hak sidin. Kalau hadiah memang hak sidin. Nah, jika ikam datang ke Nabi, ulun bersedekah kada diterima sidin. Ulun bahadiah sidin kada menolak. Sedikit banyak kada masalah. Jadi dijelaskan lagi kepada semua muslimin muslimat, lamun orang kafir dan munafik, aku kada bepandang. Jangan ikam buruk sangka lawan aku. Aku menerima hadiah orang. Aku kada meminta lawan orang. Aku kada menjual ijazah dengan duit. Aku kada menjual agama dengan dunia. Hanya tugasku menyampaikan, menyambung gawian Rasulullah. Orang bahadiah, kada salah menerimanya. Dalamkan itu aku minta ridho, minta halal. Kalau-kalau nang dihadiahkannya itu karena terpaksa. Bukan aku buruk sangka lawan orang itu. Cuma takut kalau orang terpaksa memberi. Lalu kada nyaman kena jadinya. Lamun inya ikhlas nyaman kah. Jadi aku minta ridho, minta halal. Masalah aku sumbayang Jumat di Masjid Abuya pulang jangan dimasalahkan. Jangan dipandar-pandar. Karena Quran menyatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila bang hari Jumat untuk sembahyangan Jumat, maka hendaklah kamu berjalan menuju dzikrillah masjid sembahyang Jumat, maknanya dzikrillah. Jadi di situ menyebutkan masjid nang disumbahyangkan Jumat di dalamnya kadada Tuhan menyuruhkan nyawa ulak ke Masjid Al-Karamah saja kadada. Di masjid mana, kali masjid mana kah hendak sembahyang kada jadi masalah. Hah? Paham kah? Jadi aku bebas, aku kada mau maikat urang karena talinya kada di sini. Dan kada mau diikat urang karena batasku ngalih. Itu sifatnya. Sudah tua Pak Ismi teh ulun ini, umur 63 masuk ke 64. Ini umur perhabisan beuntungnya. Rasulullah bersabda umur umatku antara 60-70. Pas di antaranya ini umur nang terakhir sudah. Matinya aku hendak menyempati lor si ayam kau kaitan. Nah, lagi ini handphone. Apa jua lawan nang sesama agama telah bahasa sambatan, maka dang anak ada nang kakak, ada nang ading pangkat kurang badang sana. Dang anaknya bukan seuma, seabah, ada seagama. Agamanya Islam. Islam itu agama Allah. Kita sudah dipersaudaraakan oleh Allah, sama-sama memegang Islam. Jangan diganggu Islam itu. Dengan apa mengganggu Islam? Di antaranya mengupat sesama saudara. Di mana aja ada orang Islam dan anak kita. Di Irak kah? Di Iran kah? Di Saudi kah? Di Abu Dhabi kah? Di Dubai kah? Apabila orangnya bersahadat dua kalimat, itu adalah dang sanak kita, adang dulur. Ini ada telepon. Nah, nang menelpon orang ini. Ya, yang tua. Lupa tak engkau dengan kenangan manis kita. Ngadu. Nangisnya. Bebanyon mata. Wah ini handphone kok bilangnya ada yang mengirim gambarnya kelihatan. Waduh. Hebat lah Nur Muhammad. Nur Muhammad bisa jadi macam-macam. Masya Allah. Jadi jangan menyambat-nyambat lah lawan anak seagama. Dengan sambatan, lamun inya mendengar, inya kada ketuju. Lamun inya mendengar, imo, bah, atau lagi. Abuya ditelepon oleh orang sekumpul bahwa abah guru sumbahyang Jumat jadi imam lagi di masjid pian. Nang aran abuya nang sedang setrok nyaring bener tatawa. Sidin setrok nyaring bener tatawa. Abuya sekarang dokter dan perawat guring di rumah. Artinya penyakitnya kada kawan tinggalkan dokter salah lawan perawat itu artinya. Ya Aib Ahmad, anak Sidin hendak disuruh tulak ke sana. Semalam rencananya hari Senayan mulai di sini, hari Arba mulai di Jakarta ke Jeddah. Jadi aku ada rencana semalam sore Senayan kan kita cuci darah tengah hari contoh hendak berangkat ke Jakarta rencana lawan rombongan kurang nang di rumah juga. Ini sana yang berangkat malam Selasa kan mauludan di rumah siapa misalnya, itu boleh ya ke rumah ayam goreng di situ. Malam Arba maulud juga di rumah ayam goreng. Hari Arbanya menjurakan ayam ke mator, apa mator bahasa Arab tuh lapangan. ayat tulah kajedah rombongan aku orang di rumah bulikan kita sekumpul aku bertinggal lawan si ayam rencana sekalinya sampai weh ini. Nah itu paspor ayat aja belum tuntung. Nah, pisahnya belum dapat, jadi batal nasib si ayam. Sabar ya. Kamu ketahuan imbong kapanan? Nang bujurnya bubuhan pahami ini 20 hikong dibawa bepesawat ke sana jagar bersahutan maulud akor kata pahami. Hah? Nah akor ya, tapi bayar kerongonan. Alhamdulillah. Gampang aja mentulakan ke sana hari Senin malam Selasa. Halo, Wapres. Kami dengan kawan-kawan bisa kumpul kurang lebih 25 orang mau berangkat ke Jakarta adakan maulid di rumah Wapres atau di istana Wapres. Oke, mesti minta jawabannya. Ada wani, Pang. Ada wani. Hai. Panas sehat. Ada wani. Tidur di rumah ayang saya. Siap. Siap. Mok banget. Tapi batal sekalinya. Nah ada jadi. Jadi jarko lawan bini kunang tiga ini. Hanya aku taruh ikam nomor tiga yang sebenarnya. Tak kuat uang bertiga juga sekalinya. Ditutupnya. Kalau dapat reket. Tapi aku berhimat juga. Itu bentuk ada. Suryanata ada. Mbah Bang Rika Lua ada. Ubuhan Nang Buaya Kuning. Ada. Kalau mau kalah aku lho nomor tiga. Misalnya aja lah. Kupiah hikam itu aja ba'es. Arti ba'es itu kan rusak pinggirnya ini. Nah ba'es. Maka dasar ba'es juga. Sakit hati orang. Nah iyalah hikam tak. Itu ngarannya menyumpahi kawal. Itu ngarannya mengupat lawan kata. Orang misalnya hidungnya mesek. Mesek ya. Sakit hatinya. Dasar bujur juga mesek ya. Nah, kalau bujur itu nengar menyambat. Lamun punya hidungnya kayak si ayam pada akan mesek. Ma'ada-ada. Gonol lagi dosanya. Aku ulangi, aku sembahyang Jumat bebas di masjid mana aja hendak, jangan dibicara akan. Kalau si di Jakarta sembahyang masjid itu, kalau masjidnya subhat, bahar apa bila memadakan subhat? Ini masyarakat macam-macam. Apabila bersalaman 3 juta bayar ya. Mana? Kada ada tulisannya di hadapan rumah. Kada ada tulisan di rumah aku bertulis di bujur aku duduk. Kada ada. Malahan bergambar berdua-berdua tu aku nang membayar ya. Inya tahu mengambil ya. 8R lagi. Gangal artinya 8R di total. Kenapa pulang? Kenapa korokot nih? Si ayang yang nih. Hawe lagi. sama ada menyebut kekurangan pada badannya. Iya nang tadi. Kong ya. Kong ya. Sakit hati orang. Memang ingat yang kong juga. Iya kan? Ini tengkong juga. Sakit hati. Mulinya kata tengkong dipadakan tengkong. Itu mah ada dengarannya. Atau keturunannya. Turunan yang kerek-kerek. Ya abahnya ini kan tujuh banar, basawung yang kerek. Jadi si anaknya ini yang ditambah, anak yang kerek-kerek. Sakit hati orang, itu ngarepnya mengupat. Memang keturunan yang kerek juga, nah itu juga ngarep mengupat. Lain keturunan kararaka, itu sepupu sekali ke mana. Sepupu sekalinya dan yang kerek itu kararaka. My God, kurang. Awfi khulukihi atawa parangainya disambati. Parangainya, ya nang tadi. Ente bakhil. Dasar bakhil juga. Duit tak banyak aja bisi. Di masjid ada celengan berjalan di hadapan. Lalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalawat yang dibuat. Nyari Jumat disuruh banyak membaca shalawat. Celengan lewat di hadapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalawat yang dibuat. Duit banyak aja. Mantap. Lalu ujang nang diga kayaknya awal ini. Nah, mengupat rusak Islamnya. Sekurangnya haram kalau tidak murtad. Lamun disertai menghinakan, menghinakan orang Islam napa semalam. Ingat-ingat orang Islam jangan dihinakan. Au fi fi'lihi atawa pada perbuatannya. Ya kan? Para perbuatannya misalnya inya menulis cocok benar nih tulisan ya benar karacak itik ujar karacak itik sakit hati ulang tulisan orang daripada anak ayah karacak itik minta mengupat pengarangnya nih au fi qawlihi atau pada perkataannya, ya kan? Pada perkataannya, bahnya suara ini sini ya benar kambing kehujanan. Sakit hati orang, ini kan asal orangnya aja tak sakit hati. Namun orangnya imung dipadahkan suara ya benar kambing kehujanan, kada masalah. Kada ada masalah, karena kada termasuk riba. Matinya bima yak rohuh dengan perkataan nangkinya kada ketujuh. Nya ada juga nang ketujuh di ulu-ulu. Sekjar. Kita tawa, dipadakan mesek. Ini masalahnya bima yak rohuh. Seperti aku tadi dipadahkan menjual jajah sekian juta, itu sakit hatiku. Sakit hatiku. Kada sembahyang Jumat dipadahkan munafik, sakit hatiku. Padahal aku ajar. Ada yang memadahkan lagi sidin tujar, yang jadi kada pokoleh anak itu. Kalau sidin itu mati pucuk. Ada beginian yang memadahkan itu cukup. Coba. Nak marah saya gitu kami, ayo. Kalau keistimewaan laki-laki ini empat. Pertama, menjepit telur tidak pecah. Dua, masuk goha tanpa lampu. Tiga, punya mikrofon tanpa baterai. Empat, bisa tegang tanpa aliran listrik. Itu keistimewaan lagi-lagi empat. Keistimewaan bini-bini hari Sabtu kan. Empat jiwa sama. Supaya jangan sangkal. Pertama, sanggup membawa dua buku gunung. Dua, berlubang tidak bocor. Tiga, berdarah tidak luka. Empat, diguguri nuklir tetap segar dan gagah. Kalau dokter-dokteran itu ketujuh mendengar pembicaraan kita di sini, kaset-kasetnya, ujarnya cocok lawan kita nih, jadi kalau tapi ada stres. Kada ada stresnya. Mun sampah nangka ini ada juara gini mau umut aja. Nah itu dokter ahli jiwa punya. Sama ada agamanya, nah agamanya bersikam ini ya, pengolah sembahyang, maka ada pengolah juga sakit hatinya, nah iya iya. Sama ada keduniaannya, ya kan, rumah hikam yang memirisan itu ya, dasar mirisan juga. Iya juga itu mengupat juga. Jadi kada boleh dikupat. Pertama badannya, dua turunannya, tiga perangainya, empat perbuatannya, lima perkataannya, enam agamanya, tujuh dunianya. Sampai tata pakaiannya, rumahnya, tunggangannya. Ini bebek nang tahun berapa di tikam meja. Napa berjam-jam hendak menghidupi kada mau hidup. Derudut, derudut. Ada di tulangnya bebek nang bisa beintalo. Kan ada kalau di TV itu istri saya minta belikan bebek sama saya. Saya banyak punya bebek. Bertelur lah. Hujan yang singkong, padahal maksud nama panda tadi bebek itu Honda. Salah paham. Honda bebek. Ada lagi jam tangannya. Bagusnya jam tangan ikan ini jalan. Gitu lah pukul 05.30, gitu kan pukul 12.00. Sakit hati orang. Atau orang apa namanya itu jam tangan juga. Kenapa jam tangannya misalnya apa tuh namanya itu omega misalnya. Bah jam tangan ikam ini kada asli aja. Sakit hati orang, maka dasar kada asli juga omeganya. Nah itu namanya mengupat juga namanya. Lamun kita paham di sini nah, banyak dosa kita. Karena jahilnya kita. Jahil kita ini jahil. Katuju bapandar kada sadar pandar itu dosa besar. Dan menghancur agama. Itu nang rajin menjadi persaudaraan seagama ini menjadi ranggang atau putus. Ukhuwah Islamiyah menjadi putus. jadi sebagai penjagaan lawan kita sesama se-Islam, apabila sesuatu perkataan atau perbuatan yang sifatnya sesudah dihitung-hitung jumlahnya menjadi kekacauan sesama Islam, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Aku ulangi, setiap perkataan dan perbuatan yang mengakibatkan kekacauan sesama Islam, jauhilah perkataan perbuatan itu. Jadi dihitung-hitung dulu. Aku ini basal padang sana, lamun aku berucap yang ini kacau lawan dang sana, mun aku berbuat yang ini kacau lawan dang sana, jauh dia. Jadi orang nang bamadu sama-sama Islam, kalau laki Islam, madu Islam juga. Nah itu hati-hati montong tu nak, hati-hati montong. Des ini je, luas buruk ini je, dasar luas dua buruknya itu namanya mbak. Kan orang bahari mencokolojar mengetahui nih, mengetahui murid nih. Jar, bu untung batua. Bauntung batua, luas muntung burit cawah. Oh, jauh lah sebar. Banang pian kuyak-kuyak itu jauh muntungnya luas, biar luas dan undang tujuh. Kalau udah cinta melakar, bala musibah rasa nikmat. Nah, apalagi. Kalau sudah cinta melekat, bala musibah menjadi nikmat. Ada masalah. Nang penting enak. Nah, ingatlah arti ujub semalam dosa di hati. Lupa akan nikmat. Satu huruf, lupa akan nikmat. Ujub ngarannya. Maka orang ujub, pahala langsah huruf itu hilang. Dan yang dihadangnya adalah murka dari Allah SWT. Jadi kita ini kalau jangan ada ujub hidup, nikmat perasaan diingatkan, datang di mana stres? Datang di mana sakit hati? Maka kedewanya, apabila aku sakit hati, mesti lupa lawan nikmat. Datang di mana sakit hati? Maka kedewanya, apabila aku sakit hati, mesti lupa lawan nikmat. Apabila